Semua cerita waktu yang telah berlalu, tak akan ada jalan. Jika harus berpisah, ya sudahlah. Jika harus menangis, menangislah. Tutup semua cerita waktu yang telah berlalu, tak mungkin ada jalan. Tak usah lagi kembali.